Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang adz-dzabh, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang kelima. Walaupun pembahasan kelima ini sudah pernah kita singgung pada kajian-kajian sebelumnya, tapi tidak mengapa untuk kita ulang. Naam, yaitu hukmu dzabaihi ahlil kitab, hukum sesembelihan ahlul kitab. Ahlul kitab yakni al-Yahud dan Nasara. Nah, mereka adalah al-Yahudi dan Nasara. Disebut mereka ahlul kitab. Naam, di barakallahu fikum, dikarenakan mereka ma'ruf dan dikenal memiliki pegangan Alkitab, barakallahu fikum, dan diturunkan kepada mereka Alkitab. Tahillu dzabaihu ahlil kitabi minal yahudi wan nasara liqaulihi ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Dihalalkan sesembelihan ahlul kitab dari umat Yahudi dan Nasara. Iqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, dan ta'amul ladina utul kitab, ta'amnya alladina utul kitab, ahlul kitab, itu adalah halal bagi kalian. To'am secara bahasa maknanya makanan, artinya makanan. Tapi yang dimaksud dengan to'am di sini adalah aidzabaihu ahlil kitabi minal yahud wan nasara. Yakni sesembelihan ahlul kitab dari kalangan al-yahud dan nasara. Naam. Hillul lakum ayyuhal muslimun. Yakni sesembelihan ahlul kitab dari kalangan yahud dan nasara halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ta'amuhum dzabaihuhum. Berkata Abdullah bin Abbas, hibru hadzal ummah, dan mufassir dari kalangan sahabat, beliau menafsirkan makna ta'am di sini adalah dzabaihuhum, yakni sesembelihan ahlul kitab. Nah, kenapa ta'am di sini ditafsirkan dengan sesembelihan? Nah, yang pertama itu adalah alasannya adalah itu adalah tafsir dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma barakallahu fikum. Kemudian juga kalau seandainya at-ta'am di sini kita maknakan dengan makanan, makanan secara umum seperti al-khubus, roti, buah-buahan, atau kurma yang ditanam oleh mereka, maka tidak ada perbedaan antara ahlul kitab dan umat yang lainnya. Karena makanan-makanan sejenis ini, barakallahu fikum, baik itu ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab, hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal selama tidak terbuat dari benda-benda yang haram. Naam. Tanaman-tanaman, makanan-makanan nabati, hukumnya halal, tidak ada perbedaan antara ahlul kitab dan umat yang lainnya, barakallahu fikum, walaupun ditanam oleh mereka. Sehingga kalau seandainya disebut makna ta'am di sini dengan makna makanan sejenis roti, kue, buah-buahan, dan yang lainnya, maka tidak ada faedah penyebutan seperti ini. Tidak ada faedah penyebutan seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ketika dimaknakan wa ta'amul ladina utul kitab, maknanya adalah zaba'ihu ahlil kitab, sesembelihan ahlul kitab. Barakallahu fikum. Maka di sini ada faidah dan ada perbedaan antara ahlul kitab dengan umat yang lainnya dari selain kaum muslimin. Naam. Dan banyak sekali dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ada seorang wanita Yahud memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam paha kambing. Paha kambing, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang dijamu dengan makanan yang mengandung lemak dan daging. Naam. Dan beliau pun menerima undangan tersebut dan mendatangi undangan dari seorang Yahudi tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Menunjukkan bahwa makanan mereka, yakni zaba'ihu ahlil kitab, itu adalah halal. Naam. Dan tentunya ikhwani fiddin, pada sesembelihan mereka tentu juga berlaku syarat-syarat. Berlaku padanya syarat-syarat. Naam. Yakni harus dialirkan darahnya. Naam. Bukan mati dipukul atau dicekik atau dipatahkan lehernya, tapi mati karena disembelih. Naam, dialirkan darahnya. Dan juga naam, barakallahu fikum, disebut padanya bismillah, karena bismillah ini adalah merupakan syarat sebagaimana pembahasan yang sudah kita sebutkan. Harus diucapkan nama Allah atas sesembelihan tersebut. Mungkin dengan bahasa mereka, selama itu disebut nama Allah, bukan disebut nama selain Allah. Andai kata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam sesembelihan tersebut, maka itu adalah tu'tabaru maitah, dihukumi sebagai bangkai dan tidak halal atas kita. Tidak halal bagi kita apabila dia menyebut selain nama Allah di dalam sesembelihan tersebut. Maksudnya di sini adalah sesembelihan ahlul kitab itu adalah halal, barakallahu fikum, dengan syarat-syarat yang mana syarat-syarat itu berlaku juga bagi mereka, baik bagi kaum muslimin dan juga bagi ahlul kitab. Syarat-syaratnya sama. Naam. Dan apabila didapati proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syar'i, naam, seperti tidak dialirkan darahnya atau tidak disebut nama Allah atas sesembelihan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Naam. Maka hukumnya adalah haram. Dan juga sudah pernah kita sebutkan bahwa sebagian orang ada yang menganggap, yaitu ahlul kitab pada zaman Nabi tidak sama dengan ahlul kitab pada zaman sekarang. Naam. Dikarenakan ahlul kitab pada zaman sekarang ini lebih identik dengan kesyirikan, kemusyrikan. Mereka itu adalah musyrikun. Tidak sama dengan ahlul kitab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Na'am wa hadza laisa bisawab." Naam. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Naam. Ini tidak benar. Kenapa demikian? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab juga sudah melakukan kesyirikan. Ahlul kitab baik dari Yahud ataupun Nasoro juga melakukan kesyirikan dan menyatakan pernyataan-pernyataan atau meyakini keyakinan-keyakinan yang kufur. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, al-Yahud mengatakan Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang-orang Nasara mengatakan al-masih, Isa al-masih itu adalah putra Allah. Dan disebutkan di dalam surat Al-An'am, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh telah kafir orang-orang yang meyakini trinitas, adanya tiga ilah, adanya tiga sesembahan yang diyakini oleh al-Nasara, disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. Yang mana pada surat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan atau sesembelihan dari ahlul kitab adalah halal bagi kalian. 6. Yani fal Qur'anu nazala ba'da an ghayyaru wa baddalu bal ba'da an kafaru. Yani Al-Qur'an ini diturunkan mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, 6 ayat demi ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam keadaan mereka, baik itu Al-Yahud, An-Nasara, sudah melakukan kekufuran-kekufuran, sudah melakukan perubahan-perubahan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, dan bahkan mereka itu telah kafir. 6. Mereka telah kafir. Akan tetapi mereka masih memiliki kekhususan yang membedakan mereka dengan umat yang lain. 6. Yang membedakan mereka dari umat musyrikin yang lainnya. Nah, tidak sama antara Al-Yahud dan Nasoro dengan Al-Majus. 6. Tidak sama antara Al-Yahud wa Nasoro dan umat musyrikun yang lainnya. Tidak sama. Barakallahu fikum. Di antara mereka adalah, di antaranya adalah pada pembahasan kita sekarang ini, sesembelihan mereka halal. Wanita-wanita mereka yang muhsanat juga dihalalkan untuk dinikahi oleh pria-pria muslimin. 6. Yakni kesimpulannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Famadama haula yaqulun innahum yadinuna bidinin nasara au bidinil yahud fa innalahum hukmul yahud wan nasara." Selama mereka masih mengatakan bahwa mereka beragama dengan agama Yahudi dan Nasara, maka hukum mereka adalah hukum sebagai seorang Yahudi dan Nasoro. Walaukana indahum tabdilun wa taghyirun, walaupun mereka melakukan perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian dari ajaran-ajaran mereka. Malam yakulu innahum murtaddun. Selama orang-orang Al-Yahud dan An-Nasoro yang lain tidak mengatakan tentang mereka itu atau kepada mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang murtad. Selama mereka itu tidak dihukumi murtad keluar dari agama Al-Yahud An-Nasara oleh ulama-ulama mereka, maka mereka masih dihukumi sebagai Al-Yahud dan Nasara dan dihalalkan sesembelihan mereka. Dan tentunya seperti yang kita sebutkan tadi bahwa disyaratkan padanya syarat-syarat yang berlaku bagi kaum muslimin. Di antaranya apa? Dialirkan darahnya, disebut nama Allah atasnya. 6. Dan disembelih dengan menggunakan benda tajam. Dan syarat-syarat yang lainnya yang sudah kita pelajari. Fadzabaihu ahli kitab minal yahudi wan nasara halalun bijma'il muslimin. Sesembelihan ahlul kitab dan dari kalangan al-yahud dan nasara itu adalah halal dengan ijma' kaum muslimin. Yakni indana salah satu adillah ala hilli dzabaihi ahli kitab. Kita memiliki tiga dalil. 6. Tiga jenis dalil tentang kehalalan sesembelihan ahlul kitab. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Yang kedua al-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Nabi menyanggupi undangan dan mendatangi undangan dari seorang Yahudi yang mana beliau dijamu dengan makanan yang di situ dicampur makanannya mengandung daging dan lemak. Dan juga dalil yang ketiga adalah ijma'ul muslimin. Ijma'ul muslimin, adanya kesepakatan kaum muslimin. Yakni la khilafa fi hadzal amr. Tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini tentang kehalalan sesembelihan ahlul kitab. Barakallahu fikum. 6. Dan umat Islam ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesesatan. Walan tajtami'a hadil ummatu ala dalalah. Kalau seandainya mereka sepakat atas sebuah perkara, maka itu adalah al-haq, karena Nabi sudah menjamin umat ini tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. 6. li'annahum ya'takiduna tahrim adz-dzabhi li ghairillah wa tahrim al-maitat. Dikarenakan mereka pada dasarnya, agama mereka mengajarkan keyakinan tentang haramnya sesembelihan untuk selain Allah. Dikarenakan pada dasarnya mereka meyakini tentang haramnya sesembelihan untuk selain Allah. Yang kedua, dikarenakan juga pada dasarnya mereka mengharamkan bangkai. Mengharamkan bangkai. Ini dasar agama mereka sesungguhnya. Wa illa banyak dari mereka yang barakallahu fikum tidak konsekuen dengan ajaran seperti ini. Sehingga oleh karena itu kita harus berhati-hati dari sesembelihan mereka. Bikhilafi ghairihim minal kuffar. Berbeda dengan selain mereka dari umat al-kuffar. Min abadatil awthan, wazzanadikah wal murtaddin wal majus. Dari para penyembah-penyembah berhala, orang-orang zindik, orang-orang murtad dan majus, orang-orang majusi, berbeda. Fa innahu la tahillu dzabaihuhum. Maka sesungguhnya sesembelihan mereka tidak halal. Wa kadzal musyrikuna syirkan akbar min ubadil qubur wal adrihah wa nahwihim. Dan demikian pula orang-orang musyrikun yang melakukan syirik yang besar, walaupun secara KTP mereka itu muslim, walaupun mereka meyakini bahwa diri mereka itu muslim, apabila mereka melakukan kesyirikan, syirkan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka sesembelihan mereka tidak halal. Dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada kuburan, kepada bangunan kubah-kubah yang dibangun, tempat-tempat tertentu yang diagungkan dan yang selainnya. Mereka itu adalah musyrikun yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal, baik itu berupa talabus syafa'ah ataupun bahkan meminta langsung kepada selain Allah dari para wali yang mereka anggap, atau kepada binatang-binatang dan yang lainnya, maka sesembelihan mereka itu haram. Wa tu'tabaru maitatan, dan sesembelihan mereka itu dikategorikan sebagai bangkai. Bangkai bukan hanya sebatas haram, tapi juga apa? Najis. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-babus tsalits, ahkamus saidi wa fihi masail. Bab yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan berburu hewan buruan. Adapun bahri jelas, tidak perlu dibahas bahri, karena bangkai dari hewan laut itu adalah halal. Hewan barakallahu fikum dari hewan laut walaupun berupa bangkai maka itu halal. Huwat tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air laut, atau air hewan yang tinggal di dalamnya, airnya itu suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Fi ta'al mas'alatul ulat fi ta'rifis saydi wa hukmuhu. Tentang definisi hewan buruan dan hukumnya. Wa dalilu masyru'iyatihi, dan dalil tentang disyariatkannya as-sayd ini. As-saydu lughatan masdaru sada yasidu saydan ay qanasahu wa akhdhuhu khalsatan wa hilatan. As-sayd secara bahasa adalah masdar dari kata fi'il sada yasidu saydan, yakni makna dari sada yasidu adalah memburunya. wa akhdhuhu khalsatan wahilatan, dan mengambilnya atau memburunya dengan cara dan tipu daya. Sawa'un akana ma'kulan am ghairu ma'kulin. Sama saja, apakah hewan yang diburu tersebut adalah hewan yang dimakan atau hewan yang tidak dimakan. Nah, ini secara bahasa. Definisinya umum. Wa utliqa 'alal masit tasmiyatan lil maf'uli bismil masdar fayuqalu lil hayawanil masit saydun. Nah. Jadi lafaz said itu adalah masdar. Akan tetapi maknanya maf'ul. Sehingga oleh karena itu hewan al-masid, hewan yang diburu disebut dengan soid. Nah, hewan yang diburu disebut dengan soid. Wa syar'an, adapun secara syar'i, iktinasu hayawanin halalin mutawahhishin taba'an ghairi mamlukin wala makdurin alaihi. Memburu hewan yang halal, yang liar, mutawahish. Nah, mutawahish, liar. Ghairu musta'nis. Taba'an, yang mana dia memiliki tabiat dan alam yang liar. Ghairi mamlukin, dan tidak ada pemiliknya. Nah, karena kalau hewan itu ada yang memilikinya, maka enggak boleh mengambil hak orang lain. Wala makdurin alaihi, dan juga tidak sanggup untuk disembelih secara syar'i yang sudah kita pelajari. Nah, dengan dibaringkan dan digorok lehernya, tidak sanggup untuk diberlakukan seperti itu. Nah. Wal wahsyu huwa kullu hayawanin ghairi musta'nin min dawabil barri. Al-wahsy adalah setiap hewan yang tidak dipelihara, maksudnya bukan hewan jinak, bukan hewan yang dipelihara, dari hewan-hewan darat. Nah, barakallahu fikum. Ini definisi yang disebutkan oleh muallif tentang as-sayd secara syar'i. Nah, secara syar'i. Nah, disebut dengan mutawahish hayawanin halal. Naam, iktinasu hayawanin halal ihtirazan minal hayawanil haram. Ini sebagai barakallahu fikum, pada definisi ini mengeluarkan hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Naam, hewan-hewan yang haram dikonsumsi. Mutawahish, naam, ihtirazan min ghairil mutawahish. Ini mengeluarkan, definisi mutawahish ini mengeluarkan hewan-hewan yang jinak. Naam, hewan-hewan yang dipelihara. Naam. Ghairi mamlukin. Naam. Tidak ada pemiliknya. Karena kalau ada pemiliknya, maka enggak boleh. Naam, itu hak, sudah menjadi hak milik orang lain. Wala makdurin alaihi, dan tidak disanggupi untuk disembelih sesuai dengan tata cara syar'i yang sudah kita pelajari. Nah, dan ini mengeluarkan hewan-hewan yang disanggupi untuk disembelih dengan tata cara syar'i. 6. Yang kedua, masyru'iyatis saydi, tentang syariat as-sayd, tentang syariat as-sayd. As-saydu masyru'un mubahun. Hewan buruan itu atau berburu itu disyariatkan dan mubah, hukumnya mubah. Nah, berburu itu disyariatkan dan hukumnya mubah. Nah, baik itu perbuatannya mubah dan juga hewannya juga mubah. Liqaulihi ta'ala uhillal lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak, illa ma yusla alaikum, kecuali apa yang akan disebutkan kepada kalian, ghairu muhillis saidi wa antum hurum, tidak, bukan dalam rangka untuk berburu dalam keadaan kalian sedang melakukan ihram. Nah, asyahid di sini adalah ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Nah, jadi berburu itu halal, boleh, dan hewannya juga boleh untuk dikonsumsi selama kalian tidak dalam keadaan ihram. Nah, selama kalian tidak dalam keadaan ihram, maka kalian tidak boleh untuk berburu dan memakan hewan hasil buruan tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan larangan untuk berburu dalam keadaan ihram, nah, menunjukkan bahwa kalau seandainya tidak dalam keadaan ihram, maka perbuatan tersebut diperbolehkan dan hewan buruan tersebut juga halal. Wa qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Dan juga pada lanjutan ayat yang kedua dari surat Al-Maidah, na'am, dan apabila kalian telah halal, yakni telah selesai dari masa ihram, maka fastadu, maka berburulah. Yakni diperbolehkan kalian untuk berburu. Wali hadis Adi ibni Hatim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbal kalbaka almuallama wa dzakarta smallahi alaihi faqul. Apabila engkau melepas anjingmu yang sudah dididik, maksudnya anjing yang sudah diajarkan berburu, yang sudah dilatih, apabila engkau sudah melepaskan anjingmu yang sudah terlatih dan engkau menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah hewan yang ditangkap oleh anjing tersebut. Nah, hewan yang ditangkap oleh anjing tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya anjing tersebut menggigit? Nah, tentu otomatis dia ketika melumpuhkan hewan buruan, dia menggigit, mencakar. Yang mana menurut pendapat jumhur bahwa air liur anjing itu apa? Najis. Bejana yang terkena air liur anjing dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan tanah. Nah, ini termasuk pengecualian dan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu hewan buruan yang digigit oleh anjing, maka hewan tersebut tidak najis dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, dan tidak perlu untuk dicuci sampai 7 kali, apalagi salah satunya dengan turab, dengan tanah. Nah, ini termasuk rukhsah. Dan bahkan pada kasus ini sebagian ulama berpendapat bahwa air liur anjing itu tidak najis. Nah, tidak najis. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk membasuh bekas gigitan anjing pada hewan buruan. Nah, tidak diperintahkan untuk dicuci dan dibasuh. Menunjukkan kata mereka sebagian orang bahwa air liur anjing itu tidak najis. Nah, dan mereka mengatakan, lalu bagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh 7 kali? Nah, mereka mengatakan bahwa itu sama dengan kita diperintah untuk membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali ketika kita berwudu. Sama, apakah wajah kita najis, apakah kaki kita najis sehingga disuruh untuk dibasuh sampai 3 kali ketika hendak berwudu. Jadi perintah membasuh 7 kali itu adalah perintah ta'budiyah, perintah untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan benda-benda najis. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Akan tetapi pendapat jumhur barakallahu fikum itu adalah najis, dan bahkan air liur anjing itu adalah najis tingkat tinggi. Nah, najis tingkat tinggi karena najis itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah najis tingkat tinggi, yaitu air liur anjing. Kemudian najis yang paling ringan yaitu baulul gulam, 6. Air pipisnya bayi laki-laki, yang mana cara mensucikannya cukup diciprati. 6. Jadi najisnya itu ringan. Yang kedua, nah yang ketiga adalah najis bainal amrain atau baina al kismain, antara dua jenis yang kita sebutkan tadi, tidak tinggi dan tidak rendah, yaitu seluruh benda-benda najis, seluruh benda-benda najis selain dari air liur anjing dan baulul gulam, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. 6. Barakallahu fikum. Hadza in kana saydu li hajatil insan. Ini apabila berburu untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan manusia. 6. Dia berburu untuk kebutuhan manusia. Nah, baik untuk dia konsumsi atau dia jual hasilnya kepada orang lain sehingga dia mendapatkan hasil berupa uang atau pertukaran dengan benda lain yang berharga, maka hukumnya mubah kalau seandainya dia berburu untuk kepentingan umat manusia, baik itu kepentingan dirinya atau untuk kepentingan orang lain. Amma in kana limujarradil la'bi wal lahwi, adapun kalau seandainya sebatas untuk main dan melakukan perbuatan sia-sia, fahuwa makruhun, maka hukumnya adalah makruh. Likaunhi minal abad, karena perbuatan ini termasuk dari perbuatan yang sifatnya sia-sia. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam antus bara al bahaim, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan hewan-hewan tersebut sebagai sasaran tembak. Nah, enggak boleh hanya sebatas dijadikan sasaran tembak, akan tetapi tidak diambil dan tidak dikonsumsi. Nah, hanya sebatas untuk latihan dan olahraga. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Dan para ulama mengatakan makruh. Dan bahkan kalaupun seandainya dikatakan sebagai haram, nah, kalau seandainya dikatakan sebagai haram, maka ada sisinya, ada sisinya. Sehingga oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebut hukum tentang berburu, pada hukum dasar tentang berburu itu ada tiga, kata beliau. Nah, yang pertama adalah an yustada lil hajati ilaihi wal akl. Dia berburu untuk kebutuhan dan untuk mengkonsumsi, maka yang seperti ini tidak diragukan lagi kebolehannya, kemubahannya. Yang kedua, jenis kedua, an yustada ala sabilil lahwi wal abdi. Oh, yang mana dia berburu hanya sebatas main-main, hanya sebatas melepas hobi dan main-main tanpa ada kebutuhan untuk memakannya, atau dibiarkan begitu saja setelah dia memburunya. 6. Maka hukumnya makruh. Dan bahkan walau kila bitahrimi lakana lahu wajhun, kalau seandainya dikatakan tentang bahwa hukum seperti ini haram, maka ada dasarnya, ada sisi kebenarannya. Li'annahu abdun wa idha'atu malin wa idha'atu waqtin, dikarenakan ini adalah perbuatan sia-sia, buang-buang harta dan buang-buang waktu. Yang ketiga, an yustada ala sabili yu'dhin nasa mithlu an yastalzima sayduhu ad-dukhula fi mazari'in nasi wa idha'ahum wa rubbama yakunu fihi intihakun li hurmatihi katatallu' ila nisa'ihim fi amakinihim fahadha haraman lima yastalzimuhu minal adhiyah lil muslimin. Kalau seandainya dia berburu dengan cara yang menyebabkan mengganggu orang lain, seperti dia berburu mengakibatkan dia masuk ke ladang-ladang orang, mengganggu orang lain, dan bahkan sampai-sampai masuk ke tempat-tempat wanita, maka ini adalah haram dikarenakan jenis seperti ini mengandung unsur gangguan terhadap kaum muslimin. Ini hukum as-sayd secara hukum dasarnya. Wa illa di sana nanti akan ada barakallahu fikum jenis-jenis as-sayd yang diperbolehkan dan juga jenis-jenis sayd yang diharamkan, dan insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.